Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأني وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم. Pada pertemuan sebelumnya, ini masih dalam kitab Ad-Da'wah Dawa yang ditulis oleh Imam Al-Qayyim Rahimahullah, dia masih menyebutkan hadis-hadis terkait dengan ancaman yang dikuasakan bagi para pelaku dosa. Dan pada pertemuan sebelumnya ada satu kesalahan, yakni satu tulisan wal-afmin kumastaghfirullah, yakni kealpaan dari manusia yang dimaukan A keluar lafaz B. Pada penjelasan hadis innal maut telah bahwasanya Allah atau Allah tidak mengetahui segala sesuatu, itu balik bahasanya Rasul yang tidak berkuasa sesuatu. Beliau mampu di dalam mendatangkan kemanfaatan maupun menjauhi menolak perbuatan sesuatu dari Islam. Untuk melalui perbuatan atas Allah Subhanahu wa Taala, syafaat syafaat yang beliau dan berikan kepada umatnya itu juga atas izin Allah Subhanahu wa Taala. Allah berkuasa sesuatu ini yang dimaukan. Walakum walhamdulillah jazakumullah khairan atas sesuatu yang mengingatkan. Jadi ketika ada pertanyaan yang perlu, ada keliruan lafaz dan mengingatkan ketika memang harus diingatkan. Sama begitu penting disampaikan di sini. Al-Imam rahimahullah menyebutkan sekian dalil terkait dengan ancaman-ancaman bagi pelaku dosa maksiat. Sebagaimana disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, aslu kulli khair fi dunya wal akhirah al-khauf min Allah. Asal dari setiap kebaikan di dunia dan di akhirat ini khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Taala. Al-khauf yang bagaimana ya? Al-khauf al-nafmu katakan si asku yang justru dekat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Adapun takutnya seseorang justru menjauhi, meninggalkan, ini suatu yang sia-sia. Dia mau lari kemana? Menjauhi pengaruh Allah SWT, suatu yang tidak mungkin. Atau justru takutnya membawa dia kepada keputusasaan dari rahmat Allah. Maka ini bukan khauf yang mahmud, khaufun madmum, yang tercela, yang demikian. Tapi rasa takut yang justru membawa dia semakin taqarrub ilallah, mendekat, ya, meminta pertolongannya, meminta makharij, jalan keluar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata qalat faqad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firash. Pada satu malam beliau merasa kehilangan, yakni kehilangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak berada di pembaringan. Faltamastuhu fawaqa'at yadi 'ala batni qadamayhi. Maka aku mendapatkan, yakni bagian luar dari telapak kaki Rasul. Tangan beliau mendapati bagian luar dari telapak Nabi, telapak kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fil masjid. Ketika itu beliau berada di masjid. Wa huma mansubatan, dan kedua kaki beliau tegak lurus. Wa huwa yaqul, dalam keadaan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'udzu bi ridhaka min sakhatik. Allahumma ya Allah, aku berlindung dengan ridhomu dari kemurkaan kemarahanmu. Minta perlindungan kepada Allah dengan ridhonya dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa bi mu'afatika min uqubatik. Dan aku berlindung dengan ampunanmu ya Allah dari uqubahmu, dari siksamu, hukumanmu. Wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung kepadamu dari ini, dari azabmu ya Allah. La uhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku tidak mampu menghitung pujian-pujian yang pantas kepada Engkau ya Allah sebagaimana Engkau memuji atas dirimu. Rasa khauf, ketakutan yang ada pada diri Rasulullah SAW. Sekali lagi, siapa yang tidak ketahui kedudukan beliau SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala, seorang yang maksum, dijaga dari dosa, diampuni yang akan datang maupun yang telah lalu dosanya. Sedemikian rasa khaufnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini beliau memberikan contoh kepada umatnya, hendaknya lebih lagi untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak berdoa dengan doa yang warid yang beliau ajarkan, di antaranya ini, ya, minta perlindungan kepada Allah dengan ridhonya, dengan ampunannya, dari siksanya, dari kemarahannya, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Begitu pula, ya, rasa takut ini bagaimana Allah sebutkan kondisi mereka. Allah sebutkan dalam ayatnya, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalu. Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling bertanya-tanya. Inna qalu inna kunna fi ahlina musyfiqin. Mereka katakan, sungguh kami dahulu pada keluarga kami, yakni merasa takut. Takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Takut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kelanjutan ayat yang Allah sebutkan? Famanallahu alaina wa waqona adzabas samum. Maka Allah memberikan, yakni mengkaruniakan kepada kami, memberikan kenikmatan kepada kami dan menjaga kami dari azab as-samum, yakni neraka yang menyesakan, yang mengerikan. Azab dari neraka samum. Na'udzubillah. Di sini syahidnya, yakni inna kunna fi ahlina musyrikin. Rasa takut mereka yang kemudian memberikan suatu bentuk kebaikan, kenikmatan, karunia yang besar dengan Allah jaga dia dari azabnya. Karena adanya al-khauf pada diri mereka. Bahkan Allah juga mengancam. Bagi siapa? Yaitu bagi orang yang tidak ada rasa khaufnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pula dalam hadis yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwihi an rabbih. Ini hadis qudsi. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa izzati la ajma'u ala 'abdi khaufain wa amnain. Dan demi kemuliaanku kepada Allah, tidaklah aku kumpulkan pada hambaku dua rasa takut dan dua rasa aman. Idza khawfani fi dunya amantuhu yaumil qiyamah. Jika dia ada rasa takutnya, khaufnya kepada aku di dunia, maka perhatikan, amantuhu yaumil qiyamah. Aku akan memberikan rasa aman bagi dia nanti yaumil qiyamah. Bagi siapa? Yang ada khaufnya ketika di dunia, ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia, Allah akan berikan keamanan nanti yaumil qiyamah balasannya. Akan tapi wa idza aminani fid dunya akhaftuhu yaumil qiyamah. Akan tapi jika dia merasa aman dariku, merasa aman dari makar Allah di dunia, maka aku akan membuat dia takut nanti di yaumil qiyamah. Diriwayatkan di dalam Sunan Ibnu Sahih Ibnu Hibban. Ini ancaman bagi seorang yang tidak ada rasa khaufnya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis yang dibawakan oleh al-Imam rahimallahu berikutnya. Qala rahimallahu wa fihi an Ibn Abbas wa fihi, berarti masih dalam kitab Al-Musnad Imam Ahmad, dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa amu wa sahibul qarni qatil taqamal qar. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimana aku merasa nikmat, merasa senang dalam keadaan sahibul qarn, yakni malaikat yang bertugas meniup sangkakala, qatil taqamal qarn. Padahal dimanakan secara letter taqama ini telan. Maksudnya di sini malaikat yang bertugas meniup sangkakala, yakni malaikat Israfil, sudah meletakkan di depan mulut beliau al-qarn, yakni sangkakala. Wa hana jabhatuhu, jabhatuhu yastami'u mata yukmar fayanfuk. Beliau menundukkan dahi beliau, mempersiapkan pendengarannya. Kapan akan diperintahkan sangkakala ini ditiup? Sudah sangat dekat digambarkan oleh Rasul di sini, qatil taqamal qarn. Sudah sangat dekat, siap-siap, tinggal kapan diperintahkan oleh Allah ditiup. Faqala ashabu, maka para sahabat bertanya mendengar demikian. Ya, khirisnya mereka dalam kebaikan, sahabat langsung bertanya kepada Rasul, kaifa nakul, lantas apa yang kami ucapkan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bimbingan engkau, apa yang baiknya kami ucapkan? Qala, ucapkan qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ucapkan oleh kalian, cukuplah bagi Allah sebagai penolong, sebaik-baik penolong dan pelindung. Allahu tawakkalna, hanya kepada Allah kita bertawakal. Ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak kalimat ini, karena sudah dekatnya hari kiamat. Ya. Karena kalau sudah dekat sangkakala ini, ya, bagaimana kondisi ketika sudah ditiupkan sangkakala, sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam ayatnya, wa nufikha fis sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardh illa man syaa Allah. Dan ketika ditiup sangkakala, fa sa'iqa man fis samawati, man fis samawat, maka sa'iqa pingsan, boleh dimanakan oleh mufasir, mati semua seluruh makhluk yang ada di langit-langit dan yang ada di bumi, semuanya. Illa man syaa Allah, kecuali orang-orang atau makhluk Allah yang Allah kehendaki, tidak Allah matikan. Disebutkan ulama di antaranya Jibril, Mikail, Israfil, malakul maut dan yang lain. Disebutkan pula dari kalangan syuhada. Summa nufukha fihi ukhra. Kemudian ditiup kali kedua. Ya, setelah tiupan pertama, seluruh namanya makhluk mati semua. Kecuali yang Allah kehendaki, tidak mati. Ya. Dan jarak antara satu dengan tiupan pertama dengan yang tiupan berikutnya, disebutkan dalam hadis, yakni disebutkan oleh Rasul hanya 40. Ini tidak disebutkan 40 hari, 40 bulan, 40 tahun, wallahu a'lam. 40 gitu ya. Faidahum qiyamu yang hurun. Maka ketika mendengar tiupan berikutnya, dan ya Rasul memang dua kali tiupan, tiba-tiba mereka berdiri, ya, menunggu putusannya masing-masing. Kemudian masa-masa yang sangat menakutkan ketika ditiupkannya sangkakala. Sangkakala ini sebutkan diantaranya Syekh Sa'd rahimahullah, nah, ini tanduk trompet raksasa yang hanya Allah tahu, ya, bagaimana bentuk besarnya, ya, untuk kaifiyah maka wallahu a'lam bishawab. Sangkakala ini sudah disiapkan di depan Israfil, menunggu kapan ditiup, menunggu perintah ditiupkannya trompet sangkakala ini. Berikutnya qala rahimallah wa fil musnad, masih dalam musnad aidha, an ibni Umar yarfa'u dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau merupakan hadis ini sampai kepada Rasulullah SAW. Man ta'adama fi nafsih aw ihtala fi mishyatih laqiyallaha tabaraka wa ta'ala wa huwa 'alaihi ghadban. Barang siapa yang membesarkan dirinya, membanggakan dirinya, atau ihtala fi mishyatih, yakni sombong di dalam caranya berjalan, dalam bahasa Arab al-khuyala, yakni sombong fil fi'l, dalam perbuatan seperti jalan, model, gayanya, ya. Tapi kalau al-kibr, sama-sama sombong tapi fil qalb, jalan dalam hati, ya, penggunaan bahasa saja. Di sini ikhtala fi mishyatih, yakni sombong dari caranya berjalan. Orang yang demikian kata Rasulullah SAW, laqiyallaha tabaraka wa ta'ala wa huwa 'alaihi ghadban, maka dia nanti akan bertemu, berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala, ya, dalam keadaan Allah murka kepadanya, ghadban, marah kepada orang tadi, membanggakan dirinya, berjalan dengan jalan sombongan, na'udzubillah. Ini juga ancaman, larangan apa? Untuk berbuat sombong. Disebutkan pula hadis yang semakna dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibu nafsuh murajjilun hummatah ithasafallahu bihi fa huwa yatajaljal ila yaumil qiyamah." Ini diantara ancaman yang lain bagi seorang yang sombong, membanggakan dirinya. Ketika kami, bainama rajulun, ketika ada satu, yakni seorang laki-laki, yamsi fi hullatin, berjalan dengan pakaian yang indah, pakaian yang bagus, tu'jibu nafsu, yang dengan itu dia apa? Merasa kagum, takjub dengan dirinya sendiri. Pakaian yang rapi, bagus, murajilun, hamata, tersisir rapi rambutnya, hitam, nampak. It hasaballahu bi fa huwa yatajaljal ila yaumil qiyamah, tiba-tiba Allah tenggelamkan dia, fa huwa yatajaljal, dalam keadaan apa? Terus terbenam, Allah tenggelamkan sampai yaumil qiyamah. Yang zaman bagi seorang yang khuyala, ya, di antaranya cara berjalannya menunjukkan kesombongan dengan pakaiannya, angkuh dengan gayanya. Demikian ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah. Berikutnya qala rahimallah wa fi sahihain, di dalam sahihain yakni sahih Bukhari wa Muslim, anhu masih dalam riwayat Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal musawwirina yu'adzibuna yaumil qiyamah. Sesungguhnya nanti al-musawwirin, para tukang-tukang gambar, gambar makhluk yang bernyawa, yu'adzabuna yaumil qiyamah, mereka akan diadab pada hari kiamat. Wa yuqalu lahum, dan dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa-apa yang telah kalian ciptakan, kalian buat. Ini sudah satu sisa tersendiri. Disuruh menghidupkan apa-apa yang dia gambar dari makhluk yang bernyawa. Dalam riwayat yang lain, setelah Allah perintahkan menghidupkan itu, yang makhluk-makhluk yang dia gambar ini yang akan menyiksa dirinya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Rasul, asyad bin nas adaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Ya semakna. Manusia yang paling keras, paling dahsyat azabnya yang kiamat nanti, yakni al-musawwirun, orang-orang yang suka gambar, tukang-tukang gambar, lukis makhluk-makhluk yang bernyawa. Ya, naudzubillah. Maka kita perhatikan anak-anak kita, karena sebagian mereka kan ada hobi, nah, coret-coret gambar, dicek sekali waktu bukunya yang digambar ini apa. Dari pemandangan alam atas, ya. Tapi kalau kemudian menggambar orang, ya, binatang, maka ingatkan hati dari Rasul yang demikian luar biasa, ancaman yang berat. Ya. Ini menunjukkan minal kabair, ya, termasuk dari dosa besar. Karena ancamannya disebutkan asyad bin nas yang ada dan yang kiamat. Termasuk dari manusia yang diadab oleh Allah dengan adab yang sangat berat, keras. Wa fihi ma'aidah, di dalam sahihain pula, anhu, masih dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna hadakum idza mata uridu alaihi maq'adhu bil ghadati wal 'ashi. Siapa yang sudah pernah? Terus kita ulangi. Sungguhnya salah satu di antara kalian ketika telah meninggal, ya, dan sudah dikuburkan, uridu alaihi maq'adhu bil ghadati wal 'ashi, maka akan dinampakkan kepadanya tempat duduknya pagi dan sore hari. Demikian terus. Bagaimana Allah sebutkan tentang Alu Fir'aun, keluarga Fir'aun tentang kebenarannya, siksaan mereka. In kana min ahli jannah, fa min ahli jannah. Jika dia termasuk dari penduduk jannah nantinya, maka ya, yang dia nampakkan, yang Allah nampakkan kepadanya apa? Dari kenikmatan-kenikmatan ahli jannah. Bahwa surga akan nyampe ke kuburannya, ya, tempat duduknya di jannah juga sudah bisa dia saksikan, sehingga permintaan mereka mukminin segera ditegakkan hari kiamat karena kenikmatan sudah menunggu di depan mata. Adapun wa in kana min ahli nar fa min ahli nar. Adapun orang-orang pendosa dari ahli nar, penduduk neraka, maka yang ditampakkan pada orang ini adalah kengerian-kengerian dari penduduk neraka. Rasa panasnya nyampe ke kuburannya. Tempat duduknya nanti sudah diperlihatkan oleh Allah bil ghadati wal 'ashi. Pagi dan sore harinya terus demikian. Ini sudah siksa tersendiri. Ya, fa yaqalu hadza maq'aduka hatta yab'athaka Allah yaumil qiyamah. Ini tempat dudukmu nanti hingga Allah bangkitkan kamu yaumil qiyamah. Nauzubillah. Wa fihi ma'aidha, dan di dalam sahihain pula, anhu anin Nabi SAW, masih dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sara ahlul jannah fil jannah, jika penduduk jannah sudah berada di dalam jannah, sudah memasukinya. Wa ahlun nar finnar, penduduk neraka juga demikian, sudah menempati neraka yang menjadi tempatnya. Ji'a bil maut hatta yuqafu bainal jannah wan nar, hingga kemudian didatangkan al maut, ya, kematian yang kita ketahui sekarang ini namanya kematian abstrak, suatu yang maknawi, tapi nanti yaumul kiamah akan Allah wujudkan. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan yu'ta bil maut kibas, yakni dalam bentuk kambing kibas. Hatta yuqafu bainal jannah wan nar, kemudian diletakkan al maut ini antara jannah dan neraka, antara surga dan neraka. Tsumma yudbah, kemudian al maut ini yang dirupakan oleh Allah dalam bentuk kibas ini disembelih. Kematian nanti ada wujudnya dan disembelih. Tsumma yunadi munadin, kemudian terdengar suara penyeru, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, khuludun fala maut, kekalah kalian, kekal selamanya fala maut, tidak ada yang namanya kematian lagi. Karena apa? Al-maut sudah disembelih. Ya, kematian sudah mati. Kematian mati ini, kalau membahasakan ini, ya, sudah tidak ada kematian lagi. Kekal bagi al-jannah selamanya. Wa ya ahlan nar, khuludun fala maut, diserukan pula wahai penduduk neraka, khuludun fala maut, kekal selamanya, tidak ada lagi kematian. Ini kan sudah pengerian sendiri. Ahlu jannah mendapat kabar ini tanpa gembira. InsyaAllah. Sudah tidak ada kekhawatiran lagi untuk kemudian hilang kenikmatannya. Selamanya akan diraih. Maka kegelisahan dan ketakutan yang mencekam tambah dan bertambah bagi ahlu nar. Tidak ada kematian. Selamanya yang diazab akan Allah azab terus-menerus. Na'udzubillah. Fayazdadu ahlu jannah farahan ila farahihim. Maka akan bertambah, semakin bertambah kegembiraan ahli jannah mendapatkan khabar ini dari penyeru tadi. Wa yazdadu ahli nar huznan ila husnihim. Begitu pula, bertambah sedih, bertambah bahasa kita, tambah nelongso ahli nar mendengar berita bahwasanya sudah tidak ada kematian lagi, selamanya kondisinya demikian. Wallahu ta'ala Allah musta'an, insyaAllah. Bagaimana kondisi yang mengerikan, ya. Dan dalil-dalil yang beliau rahimahullah sebutkan ini, sekali lagi ancaman-ancaman yang nyata, ya. Kondisi nanti demikian, pengerian-pengerian di akhirat kalau kita tidak berbekal dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah, ya. Bisa kita bayangkan bagaimana kondisi orang-orang yang minal mujrimin, orang-orang yang penuh dosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi minal kafirin, musyrikin, munafikin. Nauzubillah. Qala rahimahullah wa fil musnad anhu. Sekarang di dalam Musnad Imam Ahmad anhu, masih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Radha anhumah kala. Kata beliau, man ishtara thawban. Kala Rasulullah SAW. Man ishtara thawban bi ashrati darahima fiha dirhamun haramun. Lam yakbalillah. Lam yakbalillahu lahu sholatan. Madam alaih. Barang siapa yang membeli thawban, satu pakaian, bisa kamis, bisa jubah, bisa apapun pakaian, dengan harga 10 dirham. Dalam 10 dirham ini ternyata ada 1 dirham yang dari hasil haram, dari riba atau dari hasil mencuri, almun dari perkara yang diharamkan. Maka lam yakbalillahu lahu sholatan madama alaih, maka tidak akan Allah terima sholatnya selama ia memakai pakaian tersebut. Ya. Disebutkan futurnya di sini, hadisnya dhaif, ya. Dan memang ada khilaf terkait dengan seorang yang memakai pakaian misalkan hasil curian. Bagaimana hukumnya? Sholat dengan memakai pakaian dari hasil curian. Maka dari madhab Hanabilah, mereka katakan layas, tidak sah, batal, harus ngulang. Begitu pula haji dan ibadah-ibadah yang lain. Kalau dia mendapatkan atau memakai atau fasilitas yang digunakan untuk ibadah itu dari harta-harta haram, maka tidak sah. Ini dari Hanabilah yang mengikuti madhab Hambali, Imam Ahmad. Adapun madhab yang lain, mereka katakan yasih, yani sah, tidak ada kaitannya. Karena apa? Ini tidak ada hubungannya dengan madhab sholat. Mereka yang berpendapat ini misalkan dia berdosa iya, tapi tidak ada kaitannya dengan sah tidaknya sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tentunya mimbat ikhtiyator, ya, tak berhati-hati dari harta yang haram, apalagi jelas-jelas kita tahu dalam keadaan kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun yang rajih misalkan dari selain Hanabilah sah ibadahnya, akan tapi dia berdosa, ini tetap jelas. Berbeda halnya, ya, menurut yang pendapat yang lain ini, ketika seorang yang dengan sengaja menggunakan pakaian yang najis, jelas ini kaitannya dengan zat sholatnya. Pakaian yang dipakai najis, sengaja dia tahu pakai untuk dilakukan sholat, maka tidak sah. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Sehingga di sini pun diberikan faedah untuk hati-hati di dalam, yakni harta yang kita tasarruf padanya, yakni kita alokasikan benar-benar kehalalannya, terlebih untuk anak-anak istri kita, barokah yang akan mereka dapatkan itu kita sebagai tawam, ya, abak yang bertanggung jawab dalam masalah ini. Mereka, umahat, anak-anak tidak tahu menang. Kita yang tahu hasil dari mana keuangan yang mereka konsumsi. Maka hati-hati. Walaupun hati ini dhaif. Ya. Tapi ada khilaf di sana. Thumma adkhala usbu'aihi fi udunaihi thumma qala. Kemudian Ibnu Umar memasukkan jarinya ke dalam kedua telinganya. Kemudian beliau katakan, summata illam akun sami'tun Nabi SAW yaqulu. Wallahi, ini bentuk sumpah dunia. Summata. Wallahi, demi Allah. Kedua telinga ini tuli jika aku tidak mendengar dari sabda Rasul SAW. Penegasan dari beliau. Benar-benar beliau mengucapkan demikian. Ya, sekali lagi, tapi dhaif hadisnya. Qala rahimahullah wa fihi, dan di dalam al-musnad pula, musnad Imam Ahmad, an Abdullah ibn Umar, dari Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Amr, kan? Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man taraka shalah syukron marrotan wahidah, barang siapa yang meninggalkan sholat dalam keadaan syukron yang mabuk, karena meminum minuman keras, sekali saja dia tinggalkan sholat gara-gara ini, faka'an nama kanat lahu dunya wa ma'aliha fasulibaha. Ini gambaran yang Rasul sebutkan. Maka kondisinya seolah-olah, ya, dia memiliki dunia, wa ma'aliha, dan apa-apa yang di dalamnya, semua dari jagat raya itu dia miliki. Fasti bahagian rampai. Kalau kita punya rumah mewah saja, villa mewah, di situ ada kolam renangnya, ada apanya, ada sekian fasilitas, ada. Kemudian langsung diambil orang. Bagaimana perasaan kita? Ini gambarannya seperti Rasul. Ya. Kanatlah dunia wa ma'alayha, dunia sisinya itu jadi milik kita dan dirampas. Ini yang sangat berat bagi karakter dasar dari masing-masing manusia. Ini kondisi seorang yang meninggalkan sholat ketika mabuk sekali. Wa man taraka sholat sutran arba'a marrat. Barang siapa yang meninggalkan sholat karena mabuk 4 kali. Haqqan kana haqqan 'ala Allah an yusqiyahu tinatal khabar. Maka kondisi dia ini ya sudah menjadi hak Allah. Ya, melazimkan bagi Allah untuk apa? Meminumkannya dengan tinatal khabar. Tinatul khabar Rasulullah siapa tanya karena masih asing apa itu tinatul khabar? Qala usaratu ahli jahannam. Tinatul khabar yakni perasan cairan yang keluar dari penduduk jahannam, penduduk neraka. Bisa nanah, bisa darah, naudzubillah. Apapun yang keluar dari mereka namanya orang yang disiksa. Ya, di jahannam. Cairan-cairan yang keluar dari mereka jelas cairan yang sangat menakutkan, bau dan sebagainya. Ini ya ancaman bagi seorang yang meninggalkan sholat 4 kali dalam keadaan mabuk. Berikutnya, qala rahimallahu wa fihi aidan anhu marfu'an, masih dalam Musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu secara marfu' sampai kepada Rasulullah SAW. Man syaribal khamra marratan lam yaqbalillahu lahu salatan 40 subahan. Barang siapa yang minum khamr 1 kali, maka Allah tidak akan menerima sholatnya 40 subahan. Allah tidak akan menerima sholatnya selama 40 hari. Satu sholat yang ditinggalkan. Fa in taba taballahu alaihi. Kalau dia tobat, ya, maka Allah akan menerima tobatnya. Dunia tobat yang taubatan nasuha, benar-benar tobat dia. Dia kan diampuni oleh Allah SWT. Ya, ini diantara rahmat Allah yang sangat luas. Kalau urusan dosa, kemaksiatan itu urusannya dengan Allah. Demikian. Mau tobat serius, Allah akan ampuni. Ya. Tapi sekali lagi ketika kedzaliman terkait dengan hamba, hati-hati. Tidak cukup di sini. Nah, sampai nyosor terlosor bahasanya tobat. Minta ampun kepada Allah, tidak cukup. Harus istihlal, minta kehalalan pada orang yang dizalimi. Mencuri, merampas harta-hartanya, kembalikan dulu. Harta curiannya, rampasannya, uangnya. Nah, sehingga Rasulullah tidak pernah mau disuruh untuk menyelati orang yang masih punya utang. Kaitannya manusia. Selesaikan dulu urusan utangnya. Tapi untuk urusan ketika ini, hubungannya langsung kezaliman ini kezaliman untuk diri kita sendiri. Hak Allah yang dilanggar. Serius tobatnya. Taballahu alaih. Allah akan menerima tobatnya. Fa'in adalam yakbalillahu lau sholatan arba'ina subahan. Jika dia ngulang lagi, sudah tobat benar. Namanya manusia. Bukan tobatnya main-main. Tapi tadharullah. Ketemu teman lama. Ya. Muncul lagi kebiasaannya. Ini kok cium bau, bau khas ini. Pengen lagi, minum lagi. Akhirnya apa? Allah pun tidak akan menerima sholatnya 40 hari. Fa'inta bataballahu alaih. Jatuh, tobat lagi. Bataballahu alaih. Allah pun akan menerima tobatnya. Fala adri fithalitha au firrabi'ah. Ternyata dikata rawi, tapi aku tidak tahu. Atau Rasulullah SAW, aku tidak mengetahuinya, yakni pada kali yang ketiga atau yang keempat. Fain ada di situ, ulangnya. Yang ketiga atau yang keempat. Qala fa in adzaana haqqan 'ala Allahi an yusqiyahu fi radghatil khabal yaumil qiyamah. Ora. Beliau tidak mengetahui yang ketiga atau yang keempat ketika diulang, ya. Ulangnya ini yang kali ketiga atau yang keempat, beliau tidak tahu. Ya. Kalau ini diulang lagi, kana haqqan 'ala Allahi an yusqiyahu min radghatil khabal yaumil qiyamah. Maka orang ini akan mendapatkan, yakni Allah minumkan kepadanya rot dari radghatil khabal yaumil qiyamah. Ini air nanah nanti di yaumil qiyamah. Itu yang menjadi minumannya. Ya. Seorang yang ulang baleni, ya. Ulang-ulang terus minum minuman keras, mabuk. Nah. Berkali-kali beberapa hadis beliau sebutkan terkait khamr. Karena ancaman sekian hadis disebutkan, karena disebutkan ulama ya, terkait khamr ini, ya. Bahwasanya khamr disebutkan apa? Ummul khaba'ith, induknya kejelekan. Ini khamr. Terulah anak lupa. Bagaimana khamr ini? Seseorang melakukan sekian dosa-dosa yang berat gara-gara khamr. Dikisahkan ada seorang raja menangkap seorang kemudian dipaksa. Di situ diberikan pilihan. Pokoknya harus melakukan kriminal, membunuh, berzina, atau minum khamr. Batin dia yang paling ringan kan minum khamr, paling ringan, membunuh jelas, bunuh orang. Zina, wah bayangannya zina, berat. Minum khamr kan cuma minum aja, minuman aja. Bayangannya demikian. Tapi masya Allah, ketika sudah minum khamr, semua dari tadi yang dipilihkan dilakukan semuanya. Berzina ya, setelah berzina membunuh. Sekian banyak dalam hadis kisah demikian. Bahkan abid dahulu di zaman Bani Israil, seorang yang ahli tekun ibadah. Milihnya khamr dulu. Ternyata dengan khamr ini justru membuka pintu-pintu perbuatan dosa besar yang lain. Dia maunya menghindari zina, menghindari membunuh. Justru semuanya dilakukan. Sehingga dikatakan oleh ulama, al-khamru ummul khaba'ith. Khamr itu induknya kejelekan. Dan Allah sebutkan terkait dengan khamr ini bagaimana dalam ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amal syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya khamr, minuman keras, maisir, berjudi, ansab, yang berkorban untuk dia tujukan berhala, azlam, berjudi, nasib, ya, mengundi nasib dengan anak panah. Ini kata Allah, Pak, rijsun, amalan yang najis. Termasuk dari amalan syaitan. Fajtanibu, maka jauhi. Jauhi semuanya dan wasilah-wasilahnya yang mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan ini. La'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Beruntung yang ini apa? Mendapatkan yang diinginkan dan terjauhkan dari yang dibenci. Ini orang yang muflih. Lawan dari orang yang merugi. Dilanjutkan dalam ayat berikutnya kata Allah, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakum al-adawah wal-baghdha fil khamri wal maisir. Sungguhnya syaitan menginginkan apa? An yuqi'a bainakum, untuk melemparkan di antara kalian apa? Adawah wal-baghdha, permusuhan dan kebencian. Karena sebab apa? Al-khamr wal maisir. Disebutkan di sini al-khamr masuk. Minuman keras, memabukkan, dan berjudi. wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anish shalah. Dan amalan-amalan ini, konsumsi atau amalan judi, mengkonsumsi minuman keras, ini akan menjauhkan, menghalangi kalian an dzikrillah, dari mengingat Allah, zikir kepada Allah. Enggak mungkin bisa. Ya sudah. Teler. Gimana mau mengingat Allah SWT? Wa 'anish shalah, dan akan menghalangi kalian dari sholat. Fahal antum muntahun, maka tidakkah kalian mau berhenti? Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 90-91. Ancaman-ancaman terkait dosa besar yang Masya Allah, ancamannya terkait dengan khamr. Orang yang mabuk, minum minuman keras. Sekali lagi, sedikit atau banyak sama. Ketika yang dikonsumsi adalah sesuatu yang memabukkan, maka hukumnya sama, haram. Nah, berikutnya qala rahimallah. Wa fil musnad. Di dalam Musnad Imam Ahmad pula masih terkait dengan ancaman khamr ya, pelaku atau peminum khamr. Wa fil musnad aidan min hadits Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man mata mudminan lil khamri saqahu Allahu min nahril ghutah. Barang siapa yang mati dalam keadaan apa? Mudminan lil khamr, yakni kecanduan dengan minuman keras, pemabuk ulung, mati kondisinya demikian, Allah akan minumkan padanya nanti dengan minnahril hudoh, dari sungai hutoh, hutoh, sungai hutoh. Ila wa ma nahrul hutoh, maka sahabat tanya, apa itu sungai hutoh? Ola nahrun, yajri min furujil mumisat, yu'di ahlin nar, rihu furujihinna. Nah, Rul Hutoh, sungai Hutoh itu apa? Yakni sungai yang alirannya ini dari apa? Dari yang cairannya keluar. Dari keluar apa? Furud, kemaluan-kemaluan mumisat, yakni para pelaku zina. Bahasa kita apa? Kemaluan-kemaluan dari pelacur. Yudhi ahlinna, yudhi ahlinna, liyafu furujinna. Di mana baunya saja ini sudah sangat mengganggu bagi alunna, penduduk neraka terganggu, penduduk neraka terganggu dengan bau yang keluar dari furujin mumisah. Dan ini akan diminta oleh Allah bagi orang yang pecah kancar hati. Wa fihi aidan, masih dalam Al Musnad Imam Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'radun nasu yaumil qiyamah thalathah. Ini hadis yang lain, sudah kisah yang lain. Manusia nanti yaumil qiyamah akan dihadapkan, ditampakkan oleh Allah SWT, yakni dengan amalannya, salah ta'arudu tiga kali. Penampakan dari mereka. Ma'adotan fajidal wa ma'adir. Dua kali proses penampakan amalan ini ya, dihadapkan kepada manusia ini, dua kali proses itu terjadi jidal wa ma'adir, mundur disampaikan oleh manusia, sempat adanya jidal ya, debat, minta udur-udur kepada Allah. Wa amat thalitha, adapun yang ketiga, fa'inda dhalika tatiru suhufil aidi, yang ketiga ini ya, maka suhuf catatan-catatan amal di tangan-tangan manusia. Fa'akhidun biyaminih wa'akhidun bishimalih. Maka ada yang mengambilnya dengan tangan kanannya dan ada yang mengambil catatan amal itu dengan simali tangan kirinya. Dan ini ma'ruf. Ya. Ini sudah bisa ditebak. Kalau dia mendapatkan dengan tangan kanan, ini kesudahan bagi siapa? Kalau dengan tangan kiri ini, na'udzubillah. Yang disebutkan diantaranya ayat dalam Al-Quran. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada saat tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Ya, dihadapkan kepada Allah. Ya, di mana tidak ada lagi yang tersamarkan. Tidak ada lagi yang tersembunyi bagi kalian. Tidak ada yang sembunyi bagi Allah. Amalan-amalan kalian yang dilakukan semasa hidupnya di dunia. Tidak ada yang samar, tidak ada yang tersembunyi lagi. Semua akan nampak nanti di akhirat. Fa'amma man utiya biyaminih, fayaqulu ha'um qur'u kitabiyah. Maka seorang yang diberikan catatan amalnya ini biyaminih, dengan tangan kanannya, tangan kanan dia menerimanya, maka ia akan mengatakan, ambillah, bacalah kitabku ini. Rasa gembira yang luar biasa. Karena mendapat apa? Catatan-catatan amal yang baik-baik di situ. Disampaikan kepada sekitarnya yang ingin melihat. Lihatlah, bacalah. Kegembiraan yang luar biasa. Ya. Ketika mendapatkan catatan kanan, maka faraha, ya, kegembiraan luar biasa yang akan diraih oleh orang ini. Yang akan dirasakan. Sampai mengatakan, ha, umukro kitab ya. Ambil, bacalah kitabku. Karena kesenangan. Kenikmatan-kenikmatan yang akan dia dapatkan sudah di depan mata. Adapun sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu bisyimalih, fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun seorang yang diberikan catatan amalannya ini dengan tangan kirinya, ya, maka ia akan mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah, kitabiyah. Alangkah baiknya ya Allah, tidak engkau berikan saja catatan amal ini. Karena apa? Tahu di situ apa? Semuanya. Duhai celakanya kami. Melihat kita, kita apa ini? La yuwadiru shaghirata wala kabira. Kitab yang tidak meninggalkan kecil maupun besar, semua amalan dia di dunia nampak di situ. Tidak ada yang ditinggalkan. Illa ahsaha, kecuali dicatat semuanya, tidak ada yang tertinggal. Wa wajadu ma'amilu hadira, dan didapati semua dari amalan dia tertulis di sana. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah sekali-kali tidak akan mendzalimi hambanya seorang pun. Tidak ada yang dizalimi, ya. Semua dengan hikmah Allah SWT, ya. Dengan rahmatnya, dan rahmat Allah sungguh sangat luas sekali. Sehingga sekali lagi, jangan meremehkan bentuk dosa apapun bentuknya, sekecil apapun. Karena apa? Tidak akan ada yang terlewatkan nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bermudah-mudahan dengan satu dosa, dengan satu kemaksiatan apapun bentuknya. Wallahu taala a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa kita bacakan pada kali ini, insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Innaa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.